Ndonga niku sing paling sae pancene nganggo bahasa Arab. Nek saged. Nek mboten saged ya ora usah dipaksa-paksakno tambah ra karo-karuan kok. Mbok. Mbok. Doa yang paling didengar Allah, yang paling nyambung dan diterima Allah, itu adalah doa yang pakai bahasa hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggite sampean donga sing mandi niku sing wonge pinter bahasa Arab, anggere ngomongi bahasa Arab. Ngomong apa bahasa Arab? Modele kaya wis tau urip nang gone Arab 50 taun. Ana warung bayari kopi bahasa Arab. Pinten, Bu? 15.000. Pembayari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokno duwike. Duwike 20.000 disusuki 5.000. Niki mas susuke. Nampani susuk ya bahasa Arab ne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bakule ngelus dodo wong ketularan ya katut bahasa Arab pisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Donga sing diijabah Allah nih. Paling sae niku sing menghimpun bahasane cah saiki ya global. Dungane ora dawa-dawa nemen, ya ringkes teges mentes tapi mencakup. Neng ya aja terlalu ringkes. Donga keringkesen ngene ya bingung sing ngapa ngegeki. Donga nang ngathong terus ngomong dungane mek kaya sponsore Sprite. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya kering kesen to ngono ku jenenge. Utawa ndonga terlalu detail, direwinci ngono ku ya bingungno sing ape ngekeki. Ya Allah. Kula nyuwun jodoh ya Allah. Kula nyuwun bojo ingkang ayu, ingkang salihah, pinter ngaji, yang tinggi badannya 182 cm. Yang ukuran BH-nya nomor 48 ya Allah. Yang iya terlalu detail to ngono kuwi jenenge kok. Terus sak pira kuwi kok ukurane nomor 48 kuwi. Kerincian ngono kuwi. Utawa ngene. Donga iki sifate nuntut nang gone Gusti Allah. Donga kok nuntut. Ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah Engkau yang menciptakan? Dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku, termasuk jodohku. Tapi sampai sekarang jodohku kok belum ada. Mana tanggung jawabmu itu mana ya Allah? Ayo ditapuk lambemu. Nah, sing paling saya ini ku nek tengah wengi Bu, tengah wengi nek saged. Kali sholat dalu ngoten nika lho. Mula sa'adain, rak'adain, qatratain. Ayo tirakno bareng-bareng, sing gelem nirakno tak dongake, muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Sing ora gelem nirakke muga-muga ora apa-apa. Bareng nggih. Sa'atain. Rak'atain. Qatratain. Jam 2 malam dengan 2 rakaat dengan 2 tetes air mata. Lah ngono bener sing nirokno ibu-ibu tok. Aku wong lanang ora seneng ya ngene. Makanya saya tuh mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki ya perkara ngono. Blenek. Do kemenyek modele. Kon nirokno ngono. Wis aku dhewe ora usah tirokno. Jadi sa'atain, rak'atain, qatratain. Jam 2 malam dengan 2 rakaat, dengan 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Salat berdua, tahajud berdua, witir berdua, berzikir berdua, bermunajah berdua, bermuhasabah berdua. Kemudian setelah istri merasa lelah dan capek, berbaring di pangkuan suami. Suami berdoa dengan khusyuk, khudu' dan penuh keikhlasan. Istri yang berbaring di pangkuan suami mengamini doa suami. Kenapa harus berbaring di pangkuan suami? Ya di samping mengamini ya karo nyimak dongane wong lanangi tepak to ora. Nek tepak ya aminono, gak tepak ya tapuken lambene. Dirungokno sing tenanan nek wong lanang donga ku, Bu. Ketika suamimu berdoa, ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah dan barokah. Ku sampeyan amin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sholih dan sholihah. Amin. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan barokah. Amin. Ampuni dosa-dosa saya. Amin. Selama ini saya jarang membahagiakan istri saya. Amin. Saya lebih sering membahagiakan istrinya orang, ya Allah. Kuwi tapuken lambene iku. Lah wis. Wis bar wayangan suwengi ngono sik ora. Ora pegel to kowe ora jane. Gekane sakrunge wayangan ya bar pengajian. Bar pengajian terus wayangan, saiki pengajian neh. Berarti aku ya wis delok ae kok. Meneng ora melok mbayari cerewet. Ngene. Setelah Ramadan bulannya namanya Syawal. Itu artinya peningkatan. Keimanannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Akidahnya semakin kuat. Utama urip ning donya iki nek soal prinsip, soal akidah. Di tengah ramainya berbagai macam faham, aliran sing macam-macam, ojo gampang goyah. Jadilah seperti ikan di laut. Dadi kaya iwak sing nang jero segara. Ya Allah, iki informasi nggih. Iwak nang segara iki tibake agamane Kristen kabeh. Nah, soale sing gedhe dhewe paus. Berasa melok guyu kae. Iki angel golek kiai model ngene iki angel. Maksude pripun kaya iwak nang segara? Ngeten. Iwak nang segara niku tahun-tahunan dikum banyu asin. Banyu segara niku lak asin to nggih. Lah iwak segara iki bertahun-tahun berendam di air asin, dikum banyu segara tahun-tahunan pancen uripe ya ngono kuwi. Tapi iwak segara kuwi ora katut asin. Ra ngandel golek iwak segara juk ning dilaten. Ora ngarah asin dhewe padahal dikumno banyu segara tahun-tahunan. Ora katut asin. Kene apa iwak nang gone segara kuwi dikum banyu segara sing asin taun-taunan iwake kok ora katut asin sebab iwak segara kuwi urip. Lho apa omonganku salah mbok guyu? Mergo iwake urip. Wis to meneng rungokno sik. Malah dong gremeng do rasan-rasan nang gitu aku ora ngerti iki gek mengbok rasane. Kok malah ganteng ya saiki ngono. Asline iki gek biyen yo ngene iki. Yo ora mung biasane sing gelekno TV biwan kae yo ireng yo. Kuwi sing goblok tukang syutinge. Mulane tukang syuting loro kapan gambarku ireng tak jotosi karo kowe. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amun Bu, ora usah ngono, gara-gara aku GR ngono. Ngeten. Mbah. Kok ya mergo iwak segara kuwi urip, mula dikum nang jero banyu asin taun-taunan, ora katut asin. Lah wong iku nek atine urip, imane urip, ambok dikep pung pengaruh maksiat, pengaruh jahat kaya apa? Gak bakal katut, gak bakal terpengaruh. Silakan dirikan pabrik minuman keras di sekitar rumah saya, gak bakal aku mendem. Wes ndeng gawe tempat perjudian no sekitare omahku, ra ngarah aku melok. Silakan bikin tempat pelacuran di depan rumahku. Nek kuwi mbuh Orang arah terpengaruh, orang arah katut, mergo atine urip, mergo imane urip. Tapi wak segoro kok wis mati. Kuwi tergantung karek diapakno to. Diperlakukan bagaimana? Diuyai yo dadi asin, diasemi dhek yo dadi kecut, gawekno sambel yo dadi pecel. Mergo mati.